Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فضل الله عزكم الله إذا مسيح dalam tafsir surat At-Takwir dan masih melanjutkan daripada penjelasan terkait dengan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan di saat anak-anak perempuan atau bayi-bayi perempuan ditanya wahiyal latika natil jahiliya al-juhala taf'aluhu min dafnil banat wahunna ahya min ghairi sabab illa khasyat al-faqr. Yani apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu dari mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka dengan tanpa adanya sebab. Illa khasyat al-faqr, selain sebatas khawatir akan membawa kepada kefakiran. Yani alasan klasik, alasan ekonomi. Itu satu. Yang kedua adalah alasan tidak sanggup menanggung penghinaan karena bagi mereka aib lahir seorang perempuan, itu bagi mereka adalah aib. Di samping juga mereka mengkhawatirkan daripada anak-anak perempuan tersebut nanti kalau besar kemudian dinikah oleh lelaki lain, dia akan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana ma'ruf, orang-orang jahiliyah begitu sangat kurang dalam penghargaannya terhadap wanita. Wanita pada masa tersebut ibarat seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan dan juga bisa diwariskan seperti barang. Maka di sini dijelaskan bahwasannya wa anak-anak tersebut mereka nanti akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apakah mereka dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dzambun, tentu diketahui bahwasannya mereka tidak memiliki dosa. Fa fi hadza tawfiqun wa taqri'un liqatiliha, maka pada ayat ini, pada pertanyaan ini, bi ayyi dzambin qutilat, taubih, bentuk daripada celaan, wa taqri, dan perendahan, pelecehan terhadap para pembunuhnya. Al-maw'udah itu dari kata al-wa'du. Al-wa'du itu artinya adalah as-siqal. Yani berat. Sebagaimana dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, wala ya'uduhu izzuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat dalam menjaga langit dan bumi. Jadi al-wa'du dari kata tersebut, ya, al-mau'udah artinya al-muthqalah. Al-mau'udah al-muthqalah biturab hatal maut. Yakni yang ditimbun dengan tanah sampai mati. Asy-Syaikh Athiyyah Ibn Muhammad Salim mengatakan, wahiyya jariyah kana tudfan hayyatan. Yakni anak-anak perempuan yang dahulu dikubur hidup-hidup. Bisa masih dalam keadaan bayi. Fakanu yufaruna lahal hafrah. Wayulqunaha fiha. Tuma yuhiluna alaiha turab. Ataupun setelah tumbuh besarnya. Dalam keadaan bayi, terkadang seorang wanita yang sedang mengandung dan akan melahirkan, di samping tempat dia akan melahirkan kandungan tersebut, digali lubang begitu. Kemudian nanti setelah lahir, maka dilihat apakah bayinya laki ataukah perempuan. Di saat perempuan, maka seketika itu juga dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Satu perbuatan yang tentu sangat-sangat mengerikan dan sangat sadis. Ada pula yang kemudian tidak tega, kemudian didandani sebagaimana layaknya laki-laki, hingga di saat kemudian sudah tidak lagi bisa disembunyikan, dikuburlah hidup-hidup. Ini juga terjadi. Asy-Syaikh Athiyyah menyebutkan di dalam Adwa'ul Bayan. Ini Adwa'ul Bayan adalah kitab ditulis oleh gurunya Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti rahimahullah. Tetapi tidak sampai pada akhir Al-Qur'an. Ini hanya sampai pada surat Al-Hadid. Yang setelahnya Al-Mujadalah sampai An-Nas ini ditafsirkan oleh muridnya, murid beliau Athiyyah Salim, Athiyyah Muhammad Salim rahimahumullah. Ini bisa dilihat dalam Adwa'ul Bayan pada tafsir surat At-Takwir. Sa'ati yang menyatakan waqad ja'an Umar radhiyallahu anhu qauluhu, dan tersebut ya, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan sanad, dan beliau juga tidak menyebutkan apal ini apakah sahih ataukah tidak, sekedar menyampaikan saja. Kisah yang ma'ruf, artinya kisah ini sangat ma'ruf, terkenal, ya. Hatta indal awam, kisah yang sering disampaikan dalam mimbar-mimbar. Ucapan Umar bin Khattab, amran fil jahiliyah, dua perkara di dalam jahiliyah, artinya di masa jahiliyah. Ahaduhuma, yang pertama, yubkini wal akhar yudhikuni. Yang pertama membuat aku tertawa, dan yang kedua membuat aku menangis. Atau yang pertama membuat aku menangis, yang kedua membuat aku tertawa. Tapi dua perkara itu apa? Amal ladzi yubkini, adapun yang membuat aku menangis. Faqad dhahabtu ibnatin li liwa'diha. Maka sungguh aku pergi bersama dengan putriku untuk aku menguburnya hidup-hidup. Artinya sudah besar ini putrinya ini. Fakuntu akhirulah al-hafrah, maka aku pun membuat galian untuk menguburnya. dalam keadaan si anak perempuan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Wa tanfudhu turab an lihiyati, dan dia anakku tersebut mengibas-ibaskan tanah yang menempel pada jenggotku, membersihkannya begitu. Wa hiya la tadri ma da uridu laha, dalam keadaan dia tidak tahu apa yang aku hendak lakukan kepadanya. Fa idza tadzakartu dzalika bakaitu, maka setiap kali aku ingat kejadian tersebut aku selalu menangis. Tentu bisa dibayangkan seperti apa hancurnya hati seorang ya yang melakukan perbuatan seperti itu setelah sadarnya. Sekali lagi, kita tidak tahu ya apakah ini riwayat sahih ataukah tidak. Yang jelas disebutkan oleh Syekh Athiyah. Wal ukhra, dan yang kedua yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa atau sering tertawa, kuntu asna'u ilahan minat tamr, dahulu aku membuat Tuhan, yang membuat Tuhan dalam artian membuat patung ya, dari tamr. Entah bagaimana membuatnya al-muhim ya, dari buah tamr ya, ini kurma kering dibentuk sedemikian rupa. Adauhu inda ra'si, yang kemudian aku letakkan di sisi kepalaku. Yukhrisuni lailan, yang Tuhan itu, yakni berhala yang berupa tamr tadi, diyakini menjaga dirinya di malam hari. Faidha asbahtu mu'afan, kalau aku kemudian ternyata dalam keadaan sehat wal afiat di pagi harinya, akal tuhu, maka aku pun memakannya. Ini Tuhannya sendiri dimakan. Malamnya disuruh jaga, siangnya apa paginya dimakan sama dia. Faidha tazakkartu dzalik dhahiktu min nafsi, kalau aku ingat itu betul-betul ya, aku ketawa terhadap diriku sendiri. Itulah gambaran bagaimana kehidupan ala jahiliyah. Kemudian Syekh Athiyah menyatakan, amma sababu iqdani iqdamihim ala hadhihi jarimah as-sani'ah wa ma dafa'ahum ala irtikabiha faqad naqashu Syekh rahmatullah taala alaina wa alaihi bitawassu inda qawli ta'ala min surati Nahl, wa yaja'aluna lillahi al-banat subhana wa lahum ma yashtahun wa idza busira hadhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busira bihi ayumsibu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Adapun sebab mereka melakukan perbuatan yang sangat keji ini dan yang mendorong mereka melakukannya adalah sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahmatullah alaihi wa alaih, yakni Syekh As-Singkiti, dengan panjang lebar kemarin telah kita baca sebagiannya. Yakni di saat menjelaskan tentang tafsir surat An-Nahl. Tafsir surat An-Nahl, wa yaj'aluna lillahi banat, dan mereka menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan. Itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Subhanah, masya Allah. Walahumma yastahun, sedangkan untuk mereka apa yang mereka suka, yakni anak-anak laki-laki. Bahkan di saat mereka kelahiran anak perempuan saja wajah mereka menghitam karena menahan marah. Itu pada mereka, tetapi untuk Allah mereka nisbatkan anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala adalah perempuan semua. Baik, kemarin sudah ya dijelaskan ya ucapan daripada Syekh Muhammad Amin As-Singkiti. Penjelasan beliau cukup panjang lebar di sana. Singkat tanah sudah. Adapun di sini beliau akan berbicara sisi yang lain ya, terhadap kejadian Wa'dul Banat. Konteksnya adalah pada kehidupan kita saat ini. Beliau menyatakan, wa bihadhil munasabah, dan pada kesempatan ini, fa inna hahuna tanbihain la budda min iradihima, di sini ada dua tanbih, dua perkara ya, yang perlu diperhatikan. At-tanbihul awal, perkara yang pertama ya, peringatan yang pertama, ma yusbihul wa'du, fi hadhil awinatin haditha, sesuatu yang mirip dengan al-wa'du, sesuatu yang mirip dengan al-wa'du. Al-wa'du itu tadi ya, mengubur hidup-hidup. Pada masa-masa kita saat ini. Wa huwa ta'aruf biman ilhamal bi ayyi wasilatin kana, jadi usaha untuk mencegah kehamilan dengan berbagai macam sarana yang diistilahkan dengan keluarga berencana kalau sekarang. Dan begitu sangat gencar dipropagandakan. Waqad bahastu hadhil mas'alah qadiman wa hadisan, dan aku telah membahas permasalahan ini ya, baik yang terdahulu, baik perkara-perkara yang terdahulu terkait dengan perkara yang terdahulu ataupun yang belakangan. Perkara yang terdahulu yakni pada masa Rasulullah misalnya, pada masa-masa salaf. Perkara yang hadisan yakni pada masa kini. Amma qadiman, adapun yang pada masa lalu, fa fi amaliyatil azl, maka di sana ada istilah melakukan azl. Wa ja'a fi hadis Jabir, dan di sana ada hadis Jabir. Kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu, dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an masih turun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Zada Ishaq qala Sufyan, berkata Ishaq, ini menambahkan riwayat Ishaq, berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Law kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an." Seandainya saja azl itu terlarang, niscaya akan dilarang oleh Al-Qur'an. Kenapa? Karena kaitannya dengan Al-Qur'an yang masih turun. Lah azl itu apa? Azl itu afwan, menggauli istri kemudian mengeluarkan ya, di luar daripada rahimnya dengan tujuan ya tidak terjadi kehamilan, itu azl. Jadi dia melakukan usaha untuk penjarangan kehamilan dengan cara seperti itu. Seandainya tersebut terlarang, wong Al-Qur'an masih turun, tentunya Nabi akan melarangnya. Sedangkan di situ tidak ada pelarangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a fihi, dan ada datang dalam perkara tersebut kalimat fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana, sampai hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarang kami. Hanya saja di sana ada hadis yang mirip, ya, tetapi bertolak belakang, dalam artian kalau yang tersebut tadi menunjukkan bahwa boleh, beliau memberikan pembolehan. Adapun pada riwayat yang lain, beliau menyatakan dzalikal waqtul khafi, itu adalah waqtul khafi. Itu juga mirip-mirip dengan al-wa'du. Tetapi dia masih tersamarkan. Ini sebagaimana di dalam hadis Jadamah binti Wahab, saudara perempuan Ukasah. Jadamah mengatakan, hadartu Rasulullah SAW fi unasin, aku hadir di majlisnya Rasul pada sekumpulan orang. Ini tentunya bersama dengan akhwat yang lain. Qal, beliau bersabda, laqad haramtu an anha anil hilah, sungguh aku sangat ingin untuk melarang daripada hilah. Hilah itu ada dua penafsiran dari para ulama, yaitu menggauli istri dalam keadaan istri sedang menyusui, Kepercayaan yang ada, dan entah ini kalau secara medis apakah bisa dibenarkan atau tidak, bahwasannya kalau seorang wanita sedang menyusui kemudian digauli, maka itu akan berimbas pada anak susuannya. Itu yang pertama, ya, menggauli istri di saat istri dalam keadaan menyusui. Yang kedua, menggauli istri dalam keadaan istri hamil. Apa bukan menggauli yang kedua ini? Menyusui anak dalam keadaan sang ibu sedang hamil. Kalau tadi menggauli istri dalam keadaan dia sedang menyusui, masa-masa menyusui, ini 2 tahun pertama dari usia si anak. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang hamil, dia menyusui anaknya. Apakah sudah ada penelitian secara klinis? Wallahualam. Sudah ada uji klinis akan efek negatif ataukah tidak? Akan tetapi Rasulullah SAW menyatakan, "Fanadhartu firrum wa faris fa idza hum yagilun auladahum fala yadhurru auladahum dzalika syai'a." Maka aku perhatikan pada bangsa Romawi dan Persia, mereka juga melakukan gila, ya, menggauli istri pada saat istri menyusui. Dan ternyata tidak bermadarat pada anak-anak mereka. Sehingga artinya di situ tidak mengapa. Terkadang memang ada ya kepercayaan-kepercayaan orang Jawa terutama. Kalau masih pada masa-masa menyusui, terlebih anak masih kecil, masih bayi, maka untuk dihindari, digauli, nanti akan seperti ada perubahan pada si anak tersebut. Artinya, air susu sang ibu tersebut sudah mengalami perubahan. Entah apakah terkontaminasi, atau bagaimana, ada perubahan-perubahan. Dan si anak pun tidak lagi selahap di saat sebelum uminya atau ibunya digauli sama suaminya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, Rasulullah SAW tidak melarang dalam perkara ini. Dan beliau memandang tidak ada mudharat sama sekali. Adapun kemudian beliau ditanya, fa'as'aluhu 'anil 'azl faqad dzalikal wa'dul khafi. Bagaimana dengan azl? Maka beliau menjawab, itu adalah al-wa'dul khafi. Asy'atiyah yang menyatakan fil haditsil awal ma yufidu taqrir wa fil tsani ma yufidu siddatan nakir. Pada hadis yang pertama kita bisa mengambil faedah bahwa beliau mengizinkan, memberikan takrir, persetujuan, enggak apa-apa azl itu. Tetapi pada hadis yang kedua ini beliau seolah-olah memberikan pengingkaran yang keras. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya untuk mengetahui mana yang lebih kuat, ini butuh kepada melihat, karena di sini saya tidak memberikan rincian. Melihat kepada jalan-jalan hadisnya, kalau harus ditarjih. Kalau memungkinkan dikompromikan, maka tentu itu jalan yang lebih baik. Kalau ditarjih, sebelum ditarjih mungkin ada yakni nasakh mansukh kalau memungkinkan mana yang lebih dahulu sehingga hal tersebut menggugurkan hukum yang lain. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya azl itu diizinkan oleh syariat. Selama ini yang kita tahu azl dibolehkan. Hanya saja Rasulullah SAW menyatakan innallaha kataba man huwa khaliq ila yaumil qiyamah. Artinya walaupun engkau berusaha seperti itu, kamu tidak akan mampu untuk menguasai dirimu di saat memang Allah mengendaki janin ada pada rahim istrimu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan makhluk-makhluk yang akan jadi sebagai makhluk sampai hari kiamat tiba. Beliau memberikan arahan tetapi tidak menjazam. La alaikum ala taf'al. Tidak ada masalah untuk kalian tidak melakukan azal. Kenapa? Karena kalau memang itu akan jadi, ya tetap akan jadi. Begitu. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Wa kana lil wa'di 'inda al-'arafil jahiliyah sababan. Bahwa melakukan al-wa'di itu dilakukan oleh bangsa Arab dengan sebab dua perkara. Bangsa Arab jahiliyah. Al-awwal iktisadi, yang pertama adalah alasan secara ekonomi. Yani khasyata imlak, takut miskin, takut akan membebani hidupnya, takut akan semakin yani mempersulit daripada nafkah keluarganya. Sehingga dilakukanlah pembatasan tersebut dengan cara yang ekstrim. Kalau dengan cara azal, maka masih belum bisa dikatakan al-wa'ad. Kenapa? Karena memang belum ada ruh di situ. Masih belum ada ruh. Berbeda hukumnya dengan aborsi. Aborsi itu di saat kemudian janin sudah berkembang di dalam rahim. Apabila janin tersebut sudah berusia 4 bulan, yaitu 40 hari yang ketiga, maka saat itu janin telah ditiupkan padanya ruh. Dia memiliki nyawa. Sehingga kalau dilakukan aborsi, pada hakikatnya itu adalah pembunuhan. Pada hakikatnya itu adalah pembunuhan. Maka itu masuk dalam al-mau'udah. Itu masuk dalam al-wa'd. Pembunuhan. Wa tsani hamiyah wa ghirah. Yang kedua alasannya karena hamiyah. Ghirah. Ya, ini alasan-alasan kehormatan. Merasa terlecehkan. Di saat istrinya tidak melahirkan anak laki-laki. Wa qarrada al-Qur'an 'alaihim fi sababil awal fi qawlihi ta'ala, dan Allah telah membantah mereka alasan yang pertama. Yang ini alasan klasik sampai sekarang masih dipertahankan. Karena memang mereka tidak punya alasan lainnya. Alasannya sangat klasik sama seperti itu. Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki mereka, juga bahkan kalian. Sesungguhnya membunuh mereka karena takut miskin itu adalah kesalahan yang sangat besar. Dalam surat Al-Isra. Dan dalam surat Al-An'am, Allah menyatakan wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin, takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wa fi hadhihi al-ayah usirat marratan ukhra wa bi syaklin akhar atharaha ada'ul muslimin. Maki datang li syadzi bi syadzi fa usirat minan nahiyati al-iqtisadiyah. Dan pada ayat ini pula dimunculkan kali yang lain, yakni pada saat-saat kita sekarang ini dimunculkan dalam artian alasan-alasan iktisodi tersebut, alasan-alasan secara ekonomi tersebut, ya, dengan rupa yang lain. Dimunculkan oleh siapa? Oleh a'daul muslimin. Oleh musuh-musuh kaum muslimin, ya, tipu daya bagi mereka-mereka yang kurang mendalami agamanya. Sehingga mudah untuk terkena propaganda-propaganda tersebut. Dimunculkan dari sisi iktisodi, yakni dari sisi alasan ekonomi. Wa kana mabda'u hal ma'ruf inda kitab binadhariyat Matius atau Malthus. Malthus. Dan prinsip-prinsip tersebut dituang dalam satu kitab yang merupakan cara pandang daripada Malthus. Malthus ini nama tokoh, ya, tokoh barat sana, orang Inggris, Thomas Malthus. Dia dikenal sebagai apa? Seorang yang punya pemikiran bahwasannya populasi manusia itu akan mengalahkan daripada pasokan kebutuhan makan minum mereka. Sehingga ini akan membawa kepada dampak permasalahan global yang besar. Dia membuat satu tulisan dalam bahasa Inggris. Principle of Population. Yang prinsip-prinsip kependudukan. Di mana di situ dijadikan sebagai sarana. Ini dipelajari dalam perkuliahan yang kita bikin. Untuk membuat propaganda besar. Ditakut-takuti. Dengan pertumbuhan yang besar tersebut yang tidak seimbang. Dengan kebutuhan makanan mereka. Sehingga akan membawa kepada musibah ataupun malapetaka besar. Dan itu harus dikendalikan. Kata Syekh, ya, kalau dahulu Thomas Malthus tersebut menulis risalahnya tersebut dalam rangka untuk memecahkan permasalahan di negerinya, ini Inggris, maka saat ini dimunculkan dalam rangka untuk mengendalikan perkembangan kaum muslimin. Ini dalam artian itu sudah menjadi bukan lagi iktisodi tetapi menjadi siasi. Li ghardin askari, kata beliau. Wal'an li ghardin askari li taklil adad junudil muslimin. Adapun sekarang, hal tersebut dihembuskan, ya, teori Malthus tersebut dihembuskan li ghardin askari untuk tujuan-tujuan kemiliteran. Dalam artian tujuan kemiliteran maksudnya di sini adalah tujuan-tujuan politik. Agar jumlah daripada kaum muslimin itu terkendali. Hina ma'alimal adu annal Islam yubihu ta'adu desujad. Di mana musuh, yakni orang barat, mengetahui bahwasanya Islam membolehkan menikah lebih dari satu. Atau disebut dengan poligami. Matna wa tulata wa ruba. Boleh dua, boleh tiga, dan maksimalnya adalah empat. Fa'aradu an yutifu hadan numu. Maka mereka hendak berusaha untuk menghentikan laju populasi daripada muslimin ini. Sehingga populasi mereka tidak semakin besar. Wa yakfi an nurid huna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan kita cukup untuk menyebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dalam artian menghasung kita memiliki banyak keturunan. Beliau menyatakan tanakahu tanasalu. Ya. Nikahilah oleh kalian, menikahlah kalian sehingga kalian bisa berkembang biak, berketurunan. Fa inni mubahin bikumul ummah, karena aku akan sangat berbangga dengan keberadaan banyaknya kalian di si umat. Kebanggaan dalam artian karena ya memiliki banyak pengikut yang diselamatkan dari neraka. Dan dalam riwayat yang lain, fa inni mukatsirun bikumul ummah, karena aku akan yakni berbangga dengan banyaknya kalian di sisi umat-umat yang lain. Beliau juga menyatakan tazawwajul waludal wadud, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang produktif, wanita-wanita yang memiliki kasih sayang yang mendalam. Al-walud itu artinya yang produktif, yang banyak anak. Ini merupakan hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahui oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka berusaha untuk mengendalikan populasi kaum muslimin dengan cara-cara tersebut. Dan supaya tampak terlihat ilmiah, maka mereka mengusulkan dan mengajukan tulisan yang ditulis tadi oleh Thomas, siapa tadi itu? Malthus. Thomas Malthus. Dan ini menjadi satu ideologi tersendiri nih, Malthus mau ada ya. Sebagaimana Marxis itu juga ada, ini Malthus juga ada. Malthus. Sehingga hal ini ya, kata Syekh, berusaha untuk dibiayai dengan biaya-biaya yang besar. Beliau mengatakan waqad kuntu jama'tu fi dzalika bahthan fi muhadara wa fi hadzal qurb. Aku telah melakukan muktamar-muktamar besar dalam masalah ini untuk menjelaskan daripada tipu daya mereka. Min haitsu siyasah wal iktisad, baik secara politik maupun secara ekonomi. Wattifa ma'amal ihsan isaiyat lidwal allati tatalab bihadzal amal, mimma yadfa ra'yukul liqa'il bihi. Juga bagaimana untuk kemudian ya memberikan pembelaan terhadap sensus yang dilakukan oleh negara-negara yang menuntut diadakannya hal tersebut. Yakni diadakannya pembatasan-pembatasan keturunan. Yang hal itu membawa kepada setiap orang seolah-olah tidak ada kata selain dia. Mau tidak mau. Yang berbicara sudah penguasa. Dengan propaganda-propaganda yang besar. Walladzi yuhimmuna fi hadzal maqam tanbihul muslimin. Dan yang paling penting di sini adalah peringatan terhadap kaum muslimin ila anna hadhihi da'wah ila tahdid au tanbih min nasl man sa'uha minal yahud. Bahwa ajakan ini, yakni pembatasan atau pengaturan daripada jumlah keturunan, ini mansaknya adalah dari orang-orang Yahudi. Munculnya ini, ide ini dari orang-orang Yahudi. Wa tasji'uha fi syarti min dualil gharb. Dan untuk dihasung ya orang-orang timur dari bangsa barat. Artinya sebetulnya orang-orang barat targetnya adalah orang-orang timur yang memang mereka mayoritasnya sangat apa istilahnya punya prinsip untuk banyak anak itu banyak rezeki. Itu sebelum kenal Islam ya. Orang Jawa juga seperti itu prinsipnya. Banyak anak, banyak rezeki. Wa kathirun minad du'al al-gharbiyah tabdul al-ma'al at-ta'il litafassi hadzal amr. Dan banyak daripada negara-negara barat yang mencurahkan harta yang berjumlah sangat besar untuk menyiarkan dan menyebarkan paham ini. Fi du'alis syarti al-awsat. Di negeri-negeri timur, pertengahan. Ya, ini negeri-negeri Asia. Wa qasa al-islamiyah wal-arabiyah. Dan terkhusus negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Arab. Jadi hal tersebut ya bukan sekarang-sekarang ini saja, di masa Syekh Atiyah itu sudah terbaca oleh para ulama kita permasalahan tersebut. Sudah terbaca oleh mereka dan telah memberikan tanbih-tanbih. Sehingga ya tentunya bagi kita, walhamdulillah, sebaik-baik teladan adalah Rasulullah. Sebaik-baik pegangan hidup adalah Al-Quran. Ya. Di mana Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita untuk memperbanyak keturunan. Memperbanyak anak. Masing-masing anak lahir sudah ada catatan rizkinya. Ya. Yakin apa enggak ya? Sudah ada catatan rizkinya. Masing-masing anak yang terlahirkan ke dunia. Hanya Allah jadikan lewat kita saja jalannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Jalan itu seperti apa? Allah juga yang sudah menentukannya. Sehingga tidak perlu untuk kemudian tertipu oleh propaganda-propaganda barat. Itu tanbih yang pertama. Kemudian at-tanbih utsani, dia mengatakan tanbih yang kedua, wa huwa haula ma yusarri bihi du'a tahrirul mar'a fi surat munasaratin laha. Tanbih yang kedua terkait dengan ajakan emansipasi bagi wanita. Itu padakannya adalah ajakan kepada untuk wanita bisa bebas sebebas-bebasnya sehingga mereka bisa dinikmati oleh setiap mata-mata pria yang tidak halal memandangnya. Pada hakikatnya itu adalah pelecehan kepada mereka, hanya dibungkus, ya, dikemas seolah-olah itu bentuk pembelaan terhadap mereka. Dan banyak wanita-wanita yang kemudian terkecoh dengan propaganda ini. Mereka hanya dimanfaatkan kemolekannya, kecantikannya. Setelah memang sudah tidak lagi cantik, ya mereka akan dibuang. Dimanfaatkan di saat dibutuhkan sebagai iklan, sebagai bintang film, sebagai ini. Tetapi di saat kemudian mereka sudah tua, sudah periput, sudah tidak laku. Ibarat habis manis, pah, dibuang. Kasihan sekali. Direndahkan. Dilecehkan. Dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu para laki-laki yang berjiwa binatang. Na'udzubillah. Tetapi anggapannya itu adalah pembelaan terhadap kaum wanita. Emansipasi, emansipasi. Bagaimana bisa emansipasi? Dari secara fisik saja Allah sudah membuat berbeda dengan hikmahnya. Dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan itu pemuliaan bagi kaum wanita. Fisiknya sudah berbeda. Tanggung jawab, tanggung jawabnya juga berbeda. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian wanita, dia melakukan apa yang diserukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka mereka berada dalam kehinaan dan kerendahan yang luar biasa. Wanita juga harus bekerja. Tidak apa-apa keluar rumah bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para pria. itu kan menyiksa mereka. Apakah kemudian pria bisa menggantikan apa yang menjadi kodratnya wanita? Pria kemudian kan emansipasi, sama kan berarti. Berarti harus dari dua belah pihak. Tidak hanya wanita yang harus disuruh sama kepada laki-laki. Laki-laki nyusui bisa enggak? Laki-laki melahirkan bisa enggak? Nah, itu fitrahnya sudah berbeda, tidak mungkin sama. Sedangkan wanita nanti di saat dia tetap bekerja, dia tetap harus akan menyusui, dia tetap harus melahirkan, dia tetap harus ini dan itu. Pekerjaan rumah tangga juga tetap dia. Ini adalah pelecehan terhadap kaum wanita. Ya, pada hakikatnya. Bukan munasarah. Ya, bukan pembelaan terhadap mereka, tapi justru pelecehan terhadap kaum wanita. Di mana Islam menjadikan wanita itu begitu sangat terhormat, terpelihara kehormatannya. Ya. Wanita-wanita salihah tidak bisa terlihat oleh setiap sembarang mata, ya, terpelihara kehormatannya. Dan di dalam rumahnya dia seperti ratu. Bebas dengan suaminya mau melakukan apa saja. Ada orang awam yang heran. Ini benar-benar terjadi loh ya. Wong wedok kubiak-kubiak kok ngono kok iso meteng. Maksudnya apa? Pakai pakaian ya lengkap begitu. Kubiak-kubiak bahasanya. Ya. Kok ya bisa meteng, maksudnya kok ya dibuju, kemudian bisa menikah, bisa punya anak. Gitu. Bayangan mereka kalau sudah wanita-wanita tertutup ya artinya jauh dari jodoh kan. Oh ya diumbar aja banyak yang tidak dapat jodoh. Ini mereka cara berpikirnya seperti itu. Orang awam. Sedangkan kalau seseorang pelajari agamanya, dia akan mengetahui ternyata sangat indah Islam itu. Akan betul-betul merasakan dunia yang lain. Dari dunia-dunia yang sekarang terlihat. Kebebasan yang kebablasan. Dalam artian, membawa kepada dampak-dampak negatif yang sangat besar. Belum lama ini diberitakan. Anak-anak SMP dan SMA di Ponorogo, kalau tidak salah. Banyak yang sudah tidak lagi perawat. Naudzubillah. Mengerikan. Itu yang mereka jajakan. Itu yang katanya emansipasi dan pembelaan terhadap kaum wanita. Yang mereka menuduh Islam telah mendiskriminasi kaum wanita. Naudzubillah. Kemudian kalau terjadi seperti itu, siapa yang dipersalahkan? Karena saya menyatakan doa tahrir mar'ah fi surat munasaratin laha wal waqi annahum du'a syaqaiha wa mu'adatiha wa mu'adat laha. Ajakan emansipasi, ajakan kepada kebebasan, ajakan untuk lepas dari diskriminasi, dibentuk dan dikemas seolah-olah itu adalah pembelaan bagi mereka kaum wanita, padahal hakikatnya itu adalah ajakan kepada kesengsaraan dan kebinasaan kaum wanita. Pelecehan dan perendahan kaum wanita. Wahadam lima makanah Allah minhu fi dhilil Islam. Dan meruntuhkan apa yang Allah telah bangun. Dalam dhilil Islam. Dalam naungan Islam. Apa yang Allah telah bangun. Kedudukan wanita yang begitu sangat mulia. Dalam perlindungan Islam. Wa dalika annal mar'a fil jahiliyah kana hadhi halat min halatiha tu'ad hayya. Yang demikian itu karena wanita pada masa jahiliyah dahulu kondisi mereka ini seperti ini, yakni mereka seperti barang yang tidak ada nilainya. Nah, sekarang ini ya sebenarnya perlakuannya sama, dijadikan seperti barang komoditi, ya. Dieksploitasi kecantikannya, apanya semua, ya, diambil keuntungan dari itu namanya eksploitasi, diambil keuntungan salah sepihak, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Kemudian setelah memang tidak lagi bisa diambil komoditinya, ditinggalkan. Itu kan jadikan barang berarti. Sama persis dengan ala jahiliyah, hanya saja kelihatan seolah-olah dimuliakan. Ya, disebutnya sebagai artis. Wah, luar biasa, selebritis, luar biasa. Ya. Betapa banyak artis kemudian mati gantung diri, mati terjun dari apartemen, mati ini, mati itu. Bunuh diri, berakhir dengan bunuh diri. Ya, karena kehidupan itu hanya menipu bagi mereka. Setelah mengetahui seluk-beluknya, ternyata itu justru menyiksa mereka. Kalau mereka mau jujur, kehidupan itu betul-betul kehidupan yang sangat-sangat kejam bagi mereka. Tertipu. Kasihan. Sedangkan Islam telah mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Turos kalmata yang mereka bisa diwariskan seperti barang. Wa muhmalatus saksiyah yang tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan manusia. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dengan Islam, yang dengan itu mereka diberi kedudukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka memiliki hak sesuai dengan kadar kewajiban mereka secara ma'ruf, yakni di dalam rumah tangga. Dan Allah menyatakan walir rijal yang 'alaihinna darajat. Dan kaum laki-laki berada satu peringkat di atasnya. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan dua orang yang mesti harus ada pemimpinnya. Iya kan? Nah, pemimpin itu ya tentunya kalau setara, ini nanti akan jadi congkrah hubungannya. Sehingga Allah jadikan pemimpin ya kaum laki-laki karena Allah jadikan berada satu peringkat di atasnya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawamnya kaum wanita. Dan qawam di sini butuh kepada ilmu, bukan butuh kepada kekuatan fisik, ya. Bukan itu yang dibutuhkan untuk menjadi qawam di dalam Islam. Qawam di dalam Islam dalam rumah tangga. Ya, walaupun badannya kecil tapi ilmunya tinggi, ya bisa, ya, mengarahkan bahtera rumah tangganya kepada sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, menenteramkan dan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi di saat orangnya walaupun maco setiap hari ke gym, badannya besar, tidak punya ilmu agama, tidak bisa mengatur keluarga. Nyama qawam di sini artinya pemimpin dari sisi ilmiah, pemimpin dengan ilmu agama. Itu yang dibutuhkan untuk menciptakan generasi-generasi muda Islam lahir daripada rahim-rahim wanita-wanita salihah. Dari laki-laki yang saleh. Itulah yang akan mampu membalikkan kejayaan Islam bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.